السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tentang ihsan. Ada dua hal dalam masalah ihsan, yang wajib dan yang tidak wajib. Kemudian ihsan secara bahasa, yaitu berbuat baik dalam segala hal, walaupun dalam hal yang sepertinya kejam. Kejam tapi harus ihsan. Misalnya menyembelih. Menyembelih tentu kejam. Membunuh dengan mengalirkan darah dari leher dengan pisau, tidak boleh dengan tulang, tidak boleh dengan gigi, ya. Harus tajam. Kemudian merajam orang yang berzina, kan di mata orang awam kejam, sadis. Ada kepala, walaupun kepala seorang wanita, dilempar dengan batu sampai mati. Tentu ini kejam, sadis. Tetapi di dalamnya ada ihsan. Apa salah satu ihsan? Cepat. Cepat. Tidak boleh lempar sekarang, nanti habis subuh lempar lagi, nanti dua jam lagi lempar lagi, kita istirahat sambil ngopi-ngopi, sejam lagi dilempar lagi, ya tentu kasihan. Harus cepat, terus dilempar. Agar cepat mati. Sama dengan menyembelih. Menyembelih yang baik adalah cepat mati. Maka tajamkan pisaumu, kata Nabi. Nabi melihat ada seorang yang menyembelih. Ketika menyembelih, ternyata pisaunya kurang tajam. Lalu sambil menginjak kambingnya, dia sambil mengasah pisaunya. Nabi melihat dan Nabi mengatakan, apakah engkau akan potong, akan sembelih kambingmu dua kali? Ya. Di hadapan kambing yang sudah tidak berdaya itu diinjak, dia mengasah pisaunya. Sebagian orang beranggapan bahwa tidak boleh mengasah pisau di depan kambing, di depan sapi yang akan disembelih. Ini kurang tepat. Yang dilarang Nabi adalah menyembelih pisaunya belum siap, belum tajam. Lalu sambil menajamkan pisau, sambil menginjak kambingnya itu, apalagi tadi sudah disembelih sedikit. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengasah pisau di depan kambing atau sapi yang akan disembelih. Tentu akal kambing, akal sapi tidak seperti akal kita. Kalau akal kita tentu tahu. Ini orang mau mukul saya. Dia siap-siap dengan tinjunya. Kalau kambing tentu tidak. Dia kok ngasah pisau nih. Saya mau disembelih nih rupanya. Tidak. Kambing kan tidak sampai ke situ. Akalnya tidak sampai ke situ. Wa yadkhulu fi dhalika ihsanul muamalati fil bay' wasyara wal ijarah wan nikah. Termasuk di dalamnya adalah ihsan dalam jual beli, sewa menyewa, nikah. Ketika menjual, ketika membeli ada ihsan. Membeli ada ihsan. Kata penjual harganya 10.000. Boleh nawar? Boleh. Berapa? Ya 9.000 lah. Atau 8.000 lah. Berapa bang? 10.000. Gopek ya. Nah, tentu ini kurang ihsan ya. Terlalu jauh. Walaupun itu hak dia ya kan. 10.000 ditawar gopek. Kecuali dia tahu harga pasaran memang sekitar 500.000, ini kok dijual 10.000, ya tentu berhak. Tapi pasaran sekitar 8.000, 9.000, ya tentu kita menawar segitu. Ini bagian dari ihsan. Sewa menyewa. Walaupun tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa motor yang antum sewa harus antum bersihkan, dilap, dicuci. Tapi kita ihsan. Walaupun itu motor bukan milik kita, tapi kita rawat, kita bersihkan, kita cuci. Ini bagian dari ihsan, akhlak ihsan. Banyak dari kita yang sholatnya mencontoh Nabi sudah. Wudunya, tayamumnya, mandi junubnya, akidahnya sudah mencontoh Nabi. Tapi dalam hal ini kurang mencontoh Nabi. Dalam hal muamalah. Ini bagian dari sunnah. Kita perlakukan sebaik mungkin. Walaupun bukan barang kita. Nah, kita senang kalau motor kita juga diperlakukan seperti itu. Berarti dia senang kan? Ini bagian dari ihsan. Mudah. Untuk berbuat ihsan secara teori mudah. Gimana caranya? Kira-kira kalau motor kita diperlakukan seperti itu kita senang apa tidak? Ah, senang, lakukan. Wan nikah, begitu juga dalam hal nikah ada ihsan. Dari mulai nazar, ta'aruf tidak ada. Ta'aruf ini istilah baru, tidak ada dalam kaidah syar'i. Ta'aruf tidak ada. Yang ada nazar. Habis nazar, habis nazar apa? Khidbah. Habis khidbah akad nikah. Cuma tiga itu aja. Nazar. Habis nazar, khidbah. Habis khidbah, akad nikah. Berapa jarak waktunya antara nazar dengan khidbah? Berapa jarak waktunya? Tidak ada. Tidak ada. Habis nazar langsung khidbah boleh. Kena nazar, cocok. aku lamar engkau jadi istriku, mau apa tidak? Ya, bolehkah? Boleh. Langsung lamar ke walinya, ayahnya, boleh. Atau mikir dulu, habis nazar, tolong beri saya waktu, mungkin 3 hari atau seminggu, pikir-pikir dulu, banding-bandingin dulu sama yang di sana, ya, bagusan mana? Ya boleh, boleh. Ya, walaupun tentu tidak terus terang ya, enggak enak. Anadhar ada ihsan. Cukup dengan wajah, cukup melihat telapak tangan, ya sudahlah. Nah, kalau mau lebih, silakan rambutnya, kalau dia mau ya. Kalau dia enggak mau jangan. Jangan dipaksa. Ya. Kemudian khitbah. Melamar, antum tahu khitbah ya. Kemudian akad nikah, ada ihsan di dalamnya. Mencukupkan dengan sesuatu yang sah, ya. Cukup yang sah. Aku terima nikahmu, nikahnya si Fulanah binti Fulan, sudah ihsan, tidak berbelit-belit, tidak dipersulit, harus satu nafas. Ini bid'ah, tidak ada ketentuan dari Nabi harus satu nafas. لِأَنَّكَ إِذَا عَامَلْتَهُمْ بِالطَّيِّبِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ صَبَرْتَ عَلَى الْعُسْرِ وَأَوْفَيْتَ الْحَقَّ بِسُرْعَةٍ هَذَا يُعَدُّ بَذْلُ النِّدَى. Jika engkau bermuamalah dengan baik dalam segala urusan, engkau bersabar menghadapi kesulitan, engkau menunaikan yang hak, kewajiban engkau dengan cepat, maka ini termasuk badlun nada, mengamalkan kebaikan, mengamalkan yang ma'ruf. Fa ini tadaita bil ghashi wal kadhibi wat tazwir fa anta lam taqfil adha li anna hadha adiyya. Kalau engkau menipu, berdosa, bohong, memberikan khabar, data yang tidak sesuai dengan kenyataan, menyembunyikan cacat, salah satu adab dalam nikah, tidak boleh menyembunyikan cacat fisiknya, ditanya harus jujur, dan berhak bagi laki-laki untuk menanyakan. Maka Nabi mentahdir, memperingatkan hati-hati dengan sebagian wanita Ansar. Ada sesuatu di matanya. Ini mentahdir. Kalau nazar, hati-hati. Kalau ada cacat fisik, perhatikan. Atau kalau ditanya, harus jujur. Ya. Adapun cacat aib, dosa, tidak. Tidak harus diungkapkan, dan jika ditanya tidak wajib menjawab. Ya. Calon suami nanya, maaf, adik pernah minum khamr? Ini enggak wajib dijawab. Ya. Pernah pacaran? Pernah berzina? Pernah berjudi? Ini cacat aib dosa, tidak boleh. Harus ditutup. Semua orang punya masa lalu. Tidak semuanya baik. Tutup. Allah sudah menutupnya, kenapa kita mengorek-ngorek? Tidak boleh. Pernah pacaran, pernah berzina, dan seterusnya, tidak boleh ditanya. tidak ada riwayat Rasul atau para sahabat menanyakan ini. Adapun fisik ditanyakan. Bahkan Nabi bukan ditanya, Nabi memberikan peringatan. Hati-hati dengan sebagian wanita Ansar, karena ada sesuatu di matanya. Ya. Kemudian, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Hadza ta'lilun lil amr. Ini merupakan salah satu alasan dari perintah itu. Kenapa? Kita disuruh ihsan. Salah satu jawabannya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Beruntung kita, berbahagia kita kalau kita dicintai oleh Allah. Dan ini jauh lebih besar daripada kita mencintai Allah. Kalau mencintai, semua orang kita mengaku. Adakah seorang muslim ditanya, Anda cinta kepada Allah? Menjawab tidak, enggak ada. Enggak ada insyaAllah. Seorang muslim yang waras, yang pintar, yang bodoh, yang cerdas, yang tidak cerdas, semua akan menjawab sama. Kami cinta kepada Allah. Aku cinta kepada Allah. Masalahnya bukan itu. Masalahnya, Allah cinta enggak sama kita? Itu masalahnya di situ. Ya. Kalau cinta kepada Allah, semua orang mengaku. Tapi masalahnya, Allah cinta tidak kepada kita. Ini masalah. Ya. Maka dikatakan, wa mahabbatullahi martabatun aliyatun azimah. Cinta Allah kepada kita adalah martabat yang tinggi, yang besar, yang agung. Wallahi inna mahabbatallahi la tashtari bidunya kulliha. Demi Allah, kecintaan Allah tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Seandainya kita memiliki dunia seisinya untuk membeli kecintaan Allah, tentu kita akan lakukan. Dan ini tidak sanggup, tidak bisa. Dengan apa? Ini salah satu cara. Ingin dicintai oleh Allah, ini dalil. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ingin dicintai oleh Allah, lakukan contoh-contoh tadi yang kita bahas. Ya. Walaupun itu motor milik orang, tapi kan kita pakai sehari-hari, padahal kita sewa, sudah bayar, kita bersihkan, kita cuci dan seterusnya. Sudah waktunya ganti oli, kita ganti oli, kita belikan yang bagus. Ya. Ini mungkin di mata kita sederhana. Tapi Allah mencintai orang-orang yang ihsan seperti ini. Ya. Jangan hanya sholatnya saja yang bagus. Wudunya, tayamumnya, akidahnya, manhajnya, akhlak juga harus bagus. Contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah mengatakan, Kul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Muhammad katakan kepada mereka, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku dalam segala hal. Ya wudunya, ya solatnya, ya akidah, ya manhajnya, akhlaknya, semua. Udkhulu fis-silmi kaffah, sempurna. Banyak dari kita tidak sempurna. Salatnya bagus, akidahnya bagus, mengikuti cara Nabi, akhlaknya tidak bagus. Ada akhlaknya bagus, jujur, amanah, baik hati dan mawan, tapi salatnya jauh dari sunnah Nabi, penuh dengan bid'ah. Akidahnya rusak. Ya. Kita berharap akidah kita baik, akhlak kita baik, ibadah kita baik. Udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi, udkhulu fis-silmi kaffah bukan berarti harus solat malam tiap malam, solat duha, puasa Senin Kamis. Itu tidak wajib. Itu lakukan tentu bagus sekali. Tapi tidak wajib. Ketika itu tidak kita lakukan, tetapi yang lain kita lakukan dan itu kewajiban seperti akhlak tadi, maka itu kafah. Ya. Jadi kafahnya seorang muslim tidak pada ibadah-ibadah nafilah yang mustahab, tidak. Tapi hal yang wajib. Ya. Yuhbibkumullah. Kenapa yuhbib? Niscaya Allah akan mencintai kalian. Mencintai, bahasa Arabnya apa? Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Kenapa itu tidak yuhibbu? Yuhibbukumullah. Kan begitu kan? Madi mudhari. Ini kan fi'il mudhari. Yuhibbu kumumna. Kenapa? Yuhbib. Ahabba yuhibbu. Itu disingkat. Disingkat. Kalau tidak disingkat bunyinya apa? Ahabba yuhibbu, ada huruf yang double. Huruf apa yang double? Huruf apa yang double? Iya, ba. Ahabba yuhibbu. Berarti ba-nya ada berapa? Ada dua. Kenapa disebut satu? Karena disingkat. Kalau tidak disingkat, maka bunyinya Baba yuh bibu. Yuh bibu. Yuh bibu. Berarti yuh bibu kumumna. Yuh bibu. Kenapa menjadi yuh bib? Sukun. Bukan yuh bibu, tapi yuh bib. Kenapa? Majzum. Ya kan? Majzum. Kenapa majzum? Nah, ini merupakan apa? Jawab. Jawab. Jawab dari syarat in kuntum tuhibbun Allah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya, nah, ini jawabnya di sini. Berarti sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Kaidah seperti ini kita tidak jumpai dalam bahasa kita. Sebuah kepastian. Maka dalam bahasa Indonesia, niscaya, oleh karena itu, ya, maka, ada kalimat-kalimat seperti itu. Dalam bahasa Arab tidak perlu. Kata-kata niscayanya tidak ada di sini. Mana niscaya? Maka, oleh karena itu, nah, ditandai dengan syarat, jawab. Nah, ini ada syarat, ada jawab. Syaratnya apa? Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Jawabnya, niscaya Allah akan mencintai engkau. Berarti sebuah kepastian. Kalau kita beragama mencontoh Nabi, solat, puasa, zakat, kita haji, manhaj kita, akidah kita, semua mencontoh Nabi, niscaya Allah akan mencintai kita. Ya. Syarat dan jawab. Walihada qala ba'dul ulama, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan asy-sya'nu kullu sya'ni fi anna Allah yuhibbuk la annaka tuhibbunnah, seperti kita bahas tadi, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah Allah mencintaimu, bukan engkau mencintai Allah. Karena engkau mencintai Allah diakui oleh semua orang, tapi Allah mencintai kita, Allah mencintai seseorang tentu tidak sembarangan. Kullun yadda'i annahu yuhibbullah. Semua orang mengatakan, mengklaim dirinya cinta kepada Allah. Lakinna sya'na filladhi fis sama' hal yuhibbuka amla. Akan tetapi yang jadi masalah, apakah Allah yang ada di langit mencintai engkau? Mencintai engkau apa tidak? Iza ahabbakum Allah ahabbatkal malaikatu fis sama'. Jika Allah mencintai engkau, maka apa? Maka para malaikat pun ikut mencintaimu. Kenapa? Kenapa? Karena jika Allah mencintai seseorang, maka Allah tidak diam. Jika Allah mencintai seseorang, Allah tidak diam. Oleh karena itu sunnah bagi kita, kalau cinta kepada seseorang karena Allah, juga tidak diam. Ya, aku mencintaimu karena Allah. Ya, uhibbuka lillah. Allah tidak diam ketika mencintai seseorang. Apa yang Allah lakukan apabila Allah mencintai seseorang? Nada Jibril. Allah memanggil Jibril. Allah memberitahukan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai si fulan. Antum bisa bayangkan? Antum bisa bayangkan? Nama antum disebut oleh Allah di depan Jibril. Bisa antum bayangkan? Ya. Nama antum disebut oleh Pak Gubernur saja luar biasa senangnya, ya. Oleh Pak Presiden nama kita disebut. Ya, antum bisa bayangkan, ini yang menyebut nama kita bukan presiden lagi. Allah Rabbul Alamin. Di hadapan siapa? Di hadapan makhluk yang paling mulia. Utusan Allah untuk manusia-manusia mulia. Manusia-manusia mulia dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Didatangi oleh makhluk termulia ini, Jibril alaihi salatu wassalam. Allah menyebut nama antum di hadapan Jibril. Ya. Bagaimana tidak melayang kita? Bagaimana tidak berbahagia kita? Mustahil itu? Mustahil? Tidak mustahil. Ragu kita dengan sabda Nabi? Mana mungkin kita ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak mustahil. Allah mencintai antum, nama antum disebut di hadapan Jibril, tidak mustahil. Ya. Gimana caranya? Kita sudah belajar. Gimana biar Allah mencintai kita? Innallaha yuhibbul muhsinin, salah satunya. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Tadi sudah kita contohkan. Dan mudah itu kan? Bisa kita amalkan dengan sedikit capek. Ya, dengan sedikit melawan kemalasan kita. Ya. Jibril diam, sama. Jibril tidak tinggal diam. Ketika Jibril, tentu Jibril sami'na wa ta'na qurallah. Mana mungkin Allah mencintai si fulan, lalu Jibril tidak cinta kepada fulan. Mana mungkin? Mana mungkin? Maka Jibril tentu sami'na wa ata'na mencintai si fulan. Fayunadi Jibril ahlas sama. Jibril juga tidak diam. Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Jin bukan. Jin bukan penduduk langit. Jin penduduk bumi. Sama dengan kita. Satu alam dengan kita. Bersama-sama dengan kita. di kiri kanan kita, ikut sholat bersama kita, makan bersama kita, minum bersama kita. Kalau kita makan, kita minum, tidak baca bismillah. Ya. Jibril memanggil penduduk langit, seluruh para malaikat. Lalu Jibril mengatakan, wahai para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan. Sungguh Allah mencintai si fulan. Bayangkan nama antum disebut oleh Jibril. Fa ahibbuhu, cintailah oleh kalian si fulan. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh malaikat di langit mencintai si fulan. Summa yudau lahul qabul fil ardi. Lalu orang-orang di bumi akhirnya mencintai si fulan. Ya, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh dicintai oleh Allah, oleh malaikat. Kita enggak lihat, kita enggak tahu, kita enggak dengar, oleh manusia di depan kita. Siapa yang tidak cinta kepada Imam Syafi'i? Siapa yang tidak cinta kepada Imam Bukhari? Siapa yang tidak cinta kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani? Kecuali orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu Syekh Al-Albani, orang yang tidak tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang yang tidak tahu dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Mereka membencinya, melaknatnya, mencaci makinya. Kenapa? Tidak tahu. Kita husnudzon, tidak suudzon. Mereka enggak tahu. Mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu siapa Syekh Al-Albani, siapa Syekh Utsaimin, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, siapa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, niscaya mereka akan menangis dan menyesali dirinya kenapa mencaci maki ulama-ulama ini. Mereka enggak tahu. Dan mereka kurban tentunya dari orang-orang yang juga menjadi kurban sebelumnya. Ya, gurunya kurban lagi. Entah siapa yang mulai. Tentu ada yang niat buruk. Tahu betul siapa Syekhul Islam, tetapi karena iri, karena membahayakan madhabnya, firqahnya, lebih mencintai hawa nafsunya. Ya. Adapun saudara-saudara kita di kiri kanan kita, kita yakin mereka kurban. Mereka terlanjur dicekoki oleh guru-gurunya. Guru-gurunya dicekoki lagi oleh guru-gurunya lagi terus. Karena mereka tidak berhadapan langsung dengan Syekh Al-Albani, dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya. Ah, maka salah satu jalan, bacalah kitab-kitab mereka. Bacalah. Ya. Bacalah. Salah satu contoh menarik, seorang pemuda dari Arab bertemu dengan seorang syekh di India. Yang syekh ini memberikan pelajarannya, alim. Tapi tidak jarang syekh ini mengutuk, melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebentar-sebentar mengutuk, asal ada keburukan, Syekh Muhammad bin Wahhabi. Asal buruk Wahhabi, ya, seperti kaum kita hari. Asal buruk itu Wahhabi. Ya. Apa aja Wahhabi. Gitu. Ya, awalnya enggak mau tahlilan, enggak muludan Wahhabi. Ya. Apa keburukan simbol Wahhabi? Orang pelit, pelit, pelit kayak Wahhabi. Pokoknya yang buruk-buruk. Ya. Anak muda ini prihatin melihat orang alim tapi kurban. Mungkin enggak tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahhab. Satu ketika dia datangi syekh ini dengan membawa kitab tauhid. Tapi disobek halaman depannya. Penulisnya siapa disobek. Ya, dibawa dan pura-pura minta komentar, bagus apa tidak kitab ini. Ya. Nah, dibacalah. kitab itu sehari dua hari. Tabu tauhid kan tipis ya. Selesai, anak muda ini bertanya, bagaimana Syekh buku itu? Dia mengatakan, subhanallah, aku belum pernah baca buku sebagus itu. Bagus sekali, baik sekali, luar biasa. Ya, baca isinya pelan-pelan. Ya. Nah, setelah diberitahu bahwa penulisnya adalah orang yang sering engkau caci maki, yang engkau laknat, engkau kutuk. Ya, beliau bertobat. Beliau puji-puji, beliau mohonkan ampun kepada Allah untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ain. Syubhat. Maka beruntung kita walillahilham, kita tidak terkena syubhat itu. Wahadihi min ajili busra mu'min. Dan ini merupakan kabar gembira yang disegerakan, pahala yang disegerakan. Ya. Tercela tidak tercela. Ketika kita berusaha jadi orang baik, taat kepada Allah, lalu orang-orang mencintai kita, orang-orang menyanjung kita, orang-orang menghormati kita, tercelakah kita? Tidak. Berkurangkah pahala kita? Tidak. Allah Maha Murah. Adapun ketika kita berbuat baik, berbuat taat, berbuat sunnah, lalu dicaci maki orang, bertambahkah pahala kita? Jawabnya, bertambah. Bertambah. Ketika kita berbuat baik, berbuat taat, kok dipuji orang, pahala kita tidak berkurang. Kita dicaci maki orang, pahala kita bertambah. Inilah keadilan Allah. Kemudian, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini ayat yang kedua. Aqsitu, agak menarik ini. Aqsitu dari kata-kata qasat. Qasat, qasata. Qasata artinya tidak adil, buruk. Begitu ditambah alif, aqsata yuqsitu, jadi apa? Adil. Jadi adil. Ini salah satu kaidah menarik dalam bahasa Arab yang sekali lagi tidak ada di bahasa kita. Jadi ada tambahan alif dan alifnya ini disebut alif salaf atau alif nafi. Alif yang menafikan. Alif yang meniadakan kalimat aslinya. Al-qist aslinya tidak adil, zalim, jar, tidak baik. Kedzaliman ini, ketidakadilan ini ditiadakan oleh alif. Maka aqsata yuqsitu menjadi adil. Seperti khata. Khata artinya salah. Ada tambahan alif. Akhta. Akhta'a yukhti'u. Apa artinya? Menghilangkan kesalahan itu. Apa? Tidak sengaja. Orang yang tidak sengaja apakah salah? Tentu tidak. Tidak sengaja bunuh orang, tidak sengaja minum khamar, tidak sengaja makan babi, dikiranya itu sapi. Dosa apa tidak? Tidak dosa. Tidak dosa. Nah, ini hanya ditambah alif. Khata menjadi akhta. Tentu tidak semua. Tidak semua penambahan alif bermakna seperti itu. Wa aqsitu dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muqsit. Orang-orang yang berbuat adil. Apa adil? Bolehkah adil kita artikan dengan at-tasfiyah? Tasfiyah pakai sin, bukan pakai sot. Tasfiyah pakai sot, pembersihan. At-tasfiyah pakai sin, persamaan. Persamaan. Bolehkah kita ganti kata-kata adil dengan persamaan? Bolehkah? Tidak boleh. Persamaan antara laki dan perempuan. Persamaan hak antara laki dan perempuan. Ya. Persamaan antara orang alim dengan orang bodoh. Tidak boleh. Karena adil bukan berarti sama. Apakah ketika seseorang berbuat adil berarti dia melakukan sesuatu yang sama? Tidak. Apakah pembagian warisan yang adil itu anak laki-laki harus sama dengan anak perempuan? Tidak, kan? Tidak seperti itu. Kapan seseorang dikatakan adil? Ketika mengikuti aturan Allah. Ketika seseorang mengikuti aturan Allah, maka dia pasti adil. Walaupun anak laki-laki dikasih 50 juta, perempuan 25 juta. Tapi kalau ini dalam rangka, kalau ini aturan Allah, maka wajib dikatakan adil. Ya. Yang jadi makmum hafal 20 juz Al-Quran. Yang jadi imam cuma hafal 3 surat pendek. Adilkah? Sekilas tidak adil. Yang adil mestinya yang jadi imam yang hafal 15 juz. Tetapi menjadi adil ketika yang jadi imam laki-laki, suaminya. Yang menjadi makmum yang hafal 15 juz itu istrinya. Adilkah? Adil. Apabila dibalik maka menjadi tidak adil. Dengan logika bahwa ini di kamar. Lagi hujan misalnya, jamaah berdua, suami istri. Enggak ada yang lihat. Nah, maka kenapa? Bukan istrinya saja yang jadi imam, fasih, bagus suaranya, hafal banyak ayat Al-Qur'an dan suaminya senang, suaminya ridho sambil mendengarkannya. Bolehkah? Tidak boleh. Adilkah? Tidak adil. Kenapa? Karena aturan Allah tidak seperti itu. Jadi aturan Allah pasti adil. Oleh karena itu, ketika Nabi dikritik sepulang dari perang Hunain, membagi rampasan perang dengan tidak sama, bukan tidak adil, tidak sama. Ada yang diberi 100 ekor unta, ada yang diberi sedang, ada yang diberi sedikit, bahkan orang-orang Ansor yang sangat berjasa kepada Nabi, malah tidak diberi. Lalu tampillah Dzulhuwaisirah, cikal bakal Khawarij, dia mengatakan, i'dil ya Muhammad, fa inna hadihil kisma la yubtagu biha wajhum nur. Berbuat adillah ya Muhammad, pembagian rampasan perang ini tidak adil. Tidak mengharapkan ridha Allah. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Jawaban yang membungkam mulut. Yeah. Jawaban yang baik adalah jawaban yang bisa membungkam. Sehingga tidak ada celah lagi. Ya. Nabi mengatakan, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Besar sekali jawaban ini. Jawaban ini membungkam seluruh pertanyaan. Kenapa sama-sama anak kok warisannya tidak sama? Hanya beda jenis kelamin menyebabkan beda. Kenapa? Kenapa perempuan tidak boleh jadi pemimpin? Padahal dia cerdas, dia amanah, dia jujur. Kenapa imam tidak boleh, kenapa perempuan tidak boleh jadi imam solat? Padahal dia hafal Al-Quran, dia fasih dan seterusnya. Ya, nah, jawabannya itu. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka siapa yang bisa berbuat adil? Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada yang sanggup berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil. Wah, membungkam. Nabi enggak menerangkan kenapa saya. Ente tahu enggak kenapa itu saya kasih banyak? Ente tahu enggak kenapa si itu kasih saya kasih sedang? Si itu saya kasih sedikit. Begini pun, itu tidak membungkam. Ya. Jawaban yang membungkam mulut adalah tadi. Idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu faman ya'dil. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa berbuat adil. Karena keputusan Allah dan Rasulnya pasti adil, apapun bentuknya. Ya. Maka wajib kita paksakan diri kita. Kita kalahkan rokyu kita, logika kita, nurani kita, hawa nafsu kita. Apabila bertentangan dengan dalil, apabila bertentangan dengan qaulullah wa qaulur rasul, wajib kita kalahkan hawa nafsu kita, logika kita, akal kita. Idza waradal athar batalan nazar. Apabila sudah ada athar, sudah ada dalil, maka seluruh pendapat wajib dibatalkan. Walaupun pendapatnya Imam Syafi'i, walaupun pendapatnya Imam Maliki, bahkan walaupun pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Ya. Ya, itu saja insyaallah. Habis sisa kita tidak ada soal jawab, katanya ada acara di masjid ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.